yang istimewa. Cita rasa tradisi, hangatkan suasana. Tumpen bentong nasi box setia untuk ulang tahun hari senang acara keluarga. Perumahan disiapkan dengan kasih dan ketulusan. Pelayanan dan nama cepat terpercaya. Pilihan terbaik untuk semua acara. Pawan Mak Ayu, special menu besok rasa yang istimewa. Cita rasa tradisi, hangatkan suasana. Bentong nasi box tersedia untuk ulang tahun hari senang acara keluarga. Tradisi bangkitkan cita rasa bangsa. Bangsa.